Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله segala macam pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah mengutus para Rasul. Begitu juga Rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan misi tugas yang dibawa oleh para Rasul tersebut adalah mengeluarkan manusia dari peribadahan kepada makhluk agar mereka hanya beribadah kepada Rabb seluruh makhluk. Mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Mengeluarkan manusia dari kesesatan syirik menuju cahaya tauhid. Itu adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau itu menyampaikan amanah, ballaghal amanah wa nasahal ummah, dan beliau itu menasihati umat, membimbing mereka, wajahada fillahi haqqo jihadi, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Akhirnya tercapailah tujuan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk menjelaskan bahwasanya yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban untuk kufur mengingkari peribadahan-peribadahan kepada selain Allah. Tetapi peringatan tentang tauhid dan bahaya syirik tidak pernah ditinggalkan Nabi Muhammad, bahkan ketika beliau hendak wafat. Di akhir-akhir kehidupan beliau, mendekati hari wafatnya Nabi Muhammad, beliau masih memperingatkan, La'anallahu al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani karena mereka menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid. Perlu kita pahami, menjadikan kubur sebagai masjid bukanlah kesyirikan. Itu adalah wasilah kepada kesyirikan saja. Yang perlu kita ambil faedah, kalau wasilah kepada kesyirikan saja diperingatkan sampai hari-hari terakhir mendekati wafatnya Nabi Muhammad, apalagi kalau itu benar-benar kesyirikan. Disitulah ulama kita menjelaskan dakwah tauhid adalah dakwah dari hidup sampai kita wafat. Perjuangan seorang muslim adalah memperjuangkan tauhid dari dia hidup sampai dia wafat. Dan karena tauhid inilah Rasul diutus. Karena tauhid inilah diciptakannya manusia dan jin. Dan karena tauhid inilah Allah ciptakan alam semesta ini. Tegaknya langit dan bumi ini karena tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kata Allah, kecuali untuk beribadah kepada Allah saja. Dan kita tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah kecuali kita hidup. Kalau kita sudah mati, kita enggak bisa beribadah. Terus bagaimana biar kita bisa hidup? Allah sediakanlah alam semesta yang luas ini sebagai makanan, sebagai minuman kita agar kita bisa hidup. Berarti adanya alam semesta yang Allah ciptakan semuanya ini pendukung agar kita bisa beribadah, sehingga bisa kita tarik sebuah faedah bahwasanya alam semesta Allah ciptakan adalah karena tauhid, agar memurnikan tauhid beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan dan akhwat, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kalau di siang punya anak, anaknya dipegang masing-masing biar tidak dan berkeliaran. Soalnya kan orang manusia itu beda-beda. Ada yang hatinya yang baik gitu kan, biarlah main. Tapi ada hatinya yang agak bisingan, ya kan? Nanti dia itu merasa terganggu. Jadi kita harus punya cara bagaimana bisa dikondisikan gitu loh. Bukan kita melarang anak kecil itu ke masjid, tapi agar bisa dikondisikan. Sekeadaan tetap nyaman, kita belajar majelis ilmu pun nyaman. Insya Allah kita akan membahas sebuah kitab ilmiah, kitab yang cukup luas, cukup besar, membahas permasalahan khusus yaitu tauhid uluhiyah. Jadi kitab ini adalah membahas tauhid uluhiyah. Dan kitab ini adalah kitab ilmiah. Isinya cukup panjang kali lebar sehingga jadi luas. Panjang kali lebar sama dengan luas. Sehingga kita tidak bisa banyak berretorika. Kita enggak bisa banyak bermain kata, ngalur ngidul kemana-mana penjelasannya enggak bisa. Karena buku yang akan dibahas panjang kali lebar sama dengan luas. Beda ketika kita bahas usul Salasah, bahas Qaidatul Arba, kita bisa kemana-mana, lari ke sana, lari ke sini, ya kan? Karena tidak luas. Buku ini luas. Nah, sekarang nasihat yang disampaikan oleh para ulama kepada orang-orang yang akan belajar kitab tauhid ini. Ulama itu menasihatkan kepada orang-orang yang akan belajar kitab tauhid ini. Pertama, kata mereka, orang yang mampu menghafal, mereka kalau bisa menghafalkan kitab tauhid. Dihafalkan. Isinya itu Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis itu aja. Jarang sekali penulis itu memasukkan ucapan pribadi. Isinya Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis gitu. Kalau yang mampu menghafal, nasihat pertama, mereka itu menghafal kitab tauhid ini. Kalaupun kita tidak mampu untuk menghafal, maka kita usahakan sebelum kita menghadiri majelis ilmu membahas kitab tauhid ini, kita usahakan kita telah membaca terlebih dahulu kitab atau bab yang akan dipelajari. Kemudian kita berusaha untuk memahaminya semampu kita. Jadi kita baca dulu bab yang akan dibahas, kemudian kita berusaha memahami semampu kita dengan penjelasan yang ada di masing-masing buku yang kita pegang. Setelah kita berusaha mampu, mungkin kita dapat berapa persen, kita hadir di majelis ilmu akan melengkapi apa yang kurang di dalam pemahaman kita sebelumnya. Setelah kita selesai dari majelis ilmu, kita mengulang kembali, murojaah kembali. Jadi kalau bisa kita targetkan kitab tauhid ini adalah satu misi, misi di dalam kita menuntut ilmu, kita berikhtiar sungguh-sungguh kepada Allah bisa menyelesaikan dari awal sampai akhir. Dan kitab tauhid ini tidak seperti kitab-kitab yang lain. Kalau kita pernah baca buku, misalnya buku tentang buku tentang sholat misalnya kan, Di situ nanti ada pembukaan, kata pengantar dari penulis. Kemudian sebab kenapa menulis buku ini. Kemudian nanti bab pertama ada bab tentang bersuci, macam-macam bersuci. Nanti bab yang kedua, pembatal-pembatalnya. Nanti bab setelahnya, sholat. Nanti sholat dibahas, waktu-waktu sholat, rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat. Ya kan? Buku-buku rata-rata seperti itu. Kenapa ulama itu menulis buku seperti itu? Untuk mempermudah. Belajar seperti itu mempermudah. Ibaratkan sebuah rumah, ketika kita ingin mengenal sebuah rumah, kita sebutkan dulu dari pondasinya, kemudian di rumah itu ada beberapa bagian ruangan, di ruangan itu ada berapa kamar, dia itu ada berapa tingkat. Nah, gitu cara kita menjelaskan sesuatu. Karena sesuatu yang masuk kepada kita secara bertahap beruntun, dia akan hilangnya secara bertahap juga. Jadi enggak akan hilang sekaligus. Makanya kata ulama kita, man akhadzal ilma kulluh, man akhadzal ilma kulluh, kharaja minhu kulluh. Barang siapa yang mengambil ilmu itu langsung sekaligus, maka keluarnya juga akan kulluh sekaligus. Jadi kalau kita belajar, langsung semua kita baca, ketika kita lupa, lupanya juga sekaligus. Adapun kalau kita belajar bertahap satu persatu, step by step, pelan-pelan, nanti dia akan masuknya berurutan, keluarnya juga akan berurutan. Kita menjelaskannya kepada orang juga akan berurutan dan bertahap. Adapun kitab tauhid ini, dia tidak seperti kitab-kitab yang lain. Antum kalau buka yang ada cuma redaksi matannya saja, antum buka kitab tauhid bab ayat-ayatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Setelah ditulis bab, sebutkan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian disebutkan ayat lagi, sebutkan ayat lagi, sebutkan ayat lagi. Yang kedua, bab, gitu aja. Dia enggak seperti buku-buku biasa. Nah, karena bukunya seperti ini, itu kita akan butuh konsentrasi yang lebih, kita akan butuh sedikit penalaran. Mudah-mudahan dengan kita berjuang sedikit penalaran ini bisa menambah buat ngasah parang yang udah tumpul. Selama ini mungkin kita enggak pernah diasah gitu kan, parang kalau enggak pernah diasah itu akan tumpul ya. Pemahaman, hafalan kalau enggak pernah dipakai lama-lama sowak deh. Baterainya habis. Ah, saatnya kita akan mengasah. Kitab tauhid enggak seperti kitab biasanya. Isinya dalil. Bab tentang sihir, isinya dalil. Apa hubungannya dalil dengan sihir? Nah, itu harus kita pahami. Dalil yang kedua. Dalil lagi apa hubungannya dengan sihir? Kemudian apa hubungannya sihir ini dengan kitab tauhid? Itu enggak dijelaskan oleh penulis. Jadi kita butuh penalaran. Butuh sedikit perjuangan untuk memahami kitab tauhid ini. Jelas ya? Makanya tadi kita bilang kalau mampu menghafal, dihafal. Kalau enggak mampu, dibaca semampu kita untuk memahaminya. Nanti ketika kita masuk, kita sudah punya senjata. Jadi orang itu kalau belajar namanya lagi berperang dia. Ketika dia berperang harus bawa bekal. Udah ada persiapan dia nih. Nah, ketika dia belajar, dia sudah siap. Itu nasihat pertama. Yang kedua nasihatnya adalah, di dalam memahami kitab ini, pahamilah kata para ulama sisi pendalilan dari ayat dan hadis. Sisi pendalilan dari ayat dan hadis. Karena penulis cuma sebutkan bab sihir. Sebutkan ayatnya. Apa hubungan ayat dengan sihir? Itu butuh sisi pendalilan namanya. Wajhul istidlal. Ah, itu yang harus kita pahami. Kita harus fokus konsentrasi memahami hal ini. Jelas ya? Antum kalau baca enggak sudah. Lihat isinya seperti itu dia. Judul kemudian dalil, judul dalil, judul dalil gitu aja. Sehingga kita harus fokus apa hubungan antara judul dengan dalil, judul dengan dalil. Kemudian nasihat yang ketiga, setelah kita memahami antara hubungan ayat dengan judul, kita memahami hubungan bab yang dibuat oleh penulis dengan kitab tauhid. Nah, mudahnya begini. Jadi kitab tauhid isinya begini. Di sini ada bab. Kadang-kadang di bawahnya itu disebutkan dalil langsung. Contohnya kalau di awal itu kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bab wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kadang-kadang setelah ditulis bab, beliau tulis judulnya. Apa yang datang tentang sihir. Baru setelah ini dalil. Mungkin Al-Quran, ini dalil. Mungkin hadis. Gitu isinya. Dari awal sampai akhir gitu semua isinya. Nah, nasihat yang kedua tadi. Dalil ini, kita harus pahami sisi pendalilan dalil ini hubungannya dengan bab. Ketika penulis sebutkan bab tentang sihir, disebutkan dalilnya. Sisi pendalilan dari dalil ini yang berhubungan dengan sihir mana? Nanti dalil yang kedua, sisi pendalilannya berhubungan dengan sihir mana? Jelas ya? Itu namanya kita berdalil. Berdalil itu butuh sisi pendalilan. Nasihat yang ketiga, kita pahami setiap bab yang dibawakan di dalam kitab tauhid, kalau enggak salah ada 67 bab. Ada 67 bab, entah berapa tahun lah Kang. 67 bab, setiap satu bab mungkin ada 5 dalil, ada 6 dalil gitu. Nah, dari bab-bab yang dibawakan oleh penulis, kita pahami apa hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Setelah kita pahami apa hubungan dalil dengan bab, jelas ya? Kita pahami apa hubungan bab dengan kitab tauhid. Itu menunjukkan karena cerdasnya penulis. Cerdasnya penulis bikin babnya itu begitu runut, teratur, dan punya tujuan pada setiap bab-babnya. Dan beliau itu melakukan hal ini, nanti akan kita sebutkan alasannya. Paham? Dan perlu diulangi. Itu nasihatnya tadi ya. Satu, kalau bisa menghafal, dihafal. Kalau enggak bisa, dibaca. Insya Allah kita baca, itu bagian dari pahala. Bagian dari ibadah kita kepada Allah. Jadi enggaklah kita sekarang kayak model datang gitu, dengar, udah balik. Enggak. Sekarang kita jangan seperti itu. Kitab yang di hadapan kita ini, kabir, besar, panjang kali lebar sama dengan luas, 67 bab, isinya dalil semua. Kalau enggak serius, kita enggak dapat nanti. Nasihatnya yang kedua, pahami setiap dalil yang dibawakan hubungannya dengan bab itu apa? Sisi pendalilannya itu di mana? Yang ketiga, nasihat yang ketiga, setiap bab yang sampai ada 67 itu apa hubungannya dengan kitab tauhid ini? Itu enggak dijelaskan oleh penulis. Kita sendiri yang memahaminya. Jelas ya? Nah, inilah yang disebut dengan kitab Wahabi. Kayaknya mereka enggak pernah baca gitu. Isinya apa? Al-Qur'an hadis, Al-Qur'an hadis. Enggak ada ucapan penulis tuh, enggak ada, sedikit aja. Ucapan penulis tuh bab sihir gitu aja. Bawakan dalil gitu. Enggak ada ucapan penulis ngomong sana sini, bawakan filsafat, enggak ada. Tapi dibilang kitab berarti Al-Qur'an hadis tuh Wahabi kata mereka kan. Alhamdulillah. Mereka menuduh Wahabi ngikutin Al-Qur'an dan hadis. Alhamdulillah lah. Berarti mereka enggak mau ngikutin Al-Qur'an dan hadis. Itu nasihat sebelum kita mempelajari kitab tauhid ini. Memegang betul-betul itu antum butuhkan nanti selama membahas kitab ini. Kemudian yang kedua, kenapa kita belajar tentang tauhid? Kenapa kita harus belajar tentang tauhid? Jawabannya pakai logika aja. Gini, antum pahami ya. Kalau antum ditanya sama orang, ada orang nanya antum, antum muslim muwahid bukan? Antum ditanya, antum muslim muwahid bukan? Wa ana muslim muwahid. Jawaban antum kan? Kemudian setelah antum jawab, iya, ana muslim muwahid. Teman antum bilang ke antum, coba antum jelaskan apa itu Islam, apa itu tauhid. Karena antum ngakunya tadi muslim muwahid, sekarang dia coba jelaskan apa itu Islam, apa itu tauhid. Terus antum bilang saya enggak tahu. Ketika antum bilang enggak tahu, berarti pengakuan kita bahwasanya kita muslim, kita muwahid, dusta. Itu mudahnya, secara logika itu bahasa mudahnya. Kenapa kita harus belajar tauhid? Karena kita mengaku kita muslim muwahid. Ketika kita disuruh jelaskan apa itu Islam, apa itu tauhid, dan kita enggak tahu, berarti kita berdusta. Udah, cukup kan? Cukup. Kemudian yang kedua, ketika antum ditanya, antum ini kafir musyrik? Marah enggak antum? Inna lillah wal iyadu billah. Aku muslim muwahid, bukan kafir, bukan musyrik. Ya enggak? Tapi orang itu akan nanya ke antum, coba antum jelaskan apa itu kafir, apa itu musyrik, kapan seseorang disebut kafir. Antum bilang saya enggak tahu. Ketika antum bilang antum enggak tahu, mereka akan bilang mungkin saja kamu itu terjatuh ke dalam kesyirikan yang kamu enggak tahu. Paham ya? Disitulah pentingnya kenapa kita harus belajar tauhid, kenapa kita harus belajar syirik. Jadi agar pengakuan kita sebagai muslim, sebagai muwahid jujur, bukan cuma pengakuan sebata. Dan agar kita itu tidak terjerumus ke dalam kesyirikan yang kita tidak ketahui. Jelas ya? Kemudian poin yang ketiga. Banyak poinnya ini. Anak enggak suruh antum nyatat. Antum paham-paham sendiri harus nyatat. Poin yang ketiga. Kenapa yang kita bahas kitab tauhid ini? Ketika kita harus belajar tauhid, kenapa yang kita bahas harus kitab tauhid ini? Jelas? Jawabannya ada 12 alasan. Kenapa kita harus membahas kitab tauhid ini, bukan kitab yang lain? Jawabannya ada 12 alasan. Satu, nasihat para ulama rabbani. Para ulama rabbani, ulama-ulama yang kibar, yang senior, mereka menasihati para penuntut ilmu ketika belajar kitab tauhid, pelajarilah kitab tauhid. Berarti kita mempelajari kitab tauhid ini mengikuti nasihat ulama. Karena di dalam belajar kita harus mengikuti orang-orang yang paham. Kita dalam belajar bukan mengikuti kemauan diri kita sendiri. Jelas enggak? Antum kalau ngajarkan anak antum, antum suruh ngapal, kemudian dia tidur, antum ngamuk, marah-marah, anak antum bilang, nyaman kita tidur pak daripada ngapal. Anak kecil berpikiran seperti itu karena metode yang paling pas belajar buat dia tidur. Ya enggak? Kenapa dia memilih tidur? Karena dia enggak tahu metode yang benar belajar ini. Nah, begitu juga kita dalam belajar. Kita dalam belajar bukan mengikuti kemauan kita sendiri. Karena kalau kita mengikuti kemauan kita enggak tahu mana cara yang paling bagus. Sama antum ngajarin anak antum. Dia bantah. Dia bilang enak tidur ini. Anu beginilah, begitulah, begitulah. Antum marah kan? Antum marah karena antum paham dia itu enggak paham mana yang lebih bagus. Nah begitu juga dalam kita belajar, kita ngikutin nasihat ulama rabbani, ulama senior yang paham tentang masalah ini. Jelas ya alasan pertama. Alasan yang kedua, karena kitab tauhid adalah kitab yang terbaik di dalam babnya. Kitab tauhid adalah kitab terbaik di dalam babnya. Jadi kalau disebut masalah bab tauhid uluhiyah, maka kitab yang terbaik adalah kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang nanti akan terlihat, akan terbukti ucapan ini setelah kita mempelajarinya dengan benar, dengan detail, dengan serius. Kalau kita enggak serius, kita enggak akan tahu sisi bagusnya mana sih. Tapi kalau kita serius mempelajarinya, betul-betul kita konsisten, kita akan tahu sisi bagusnya kitab Tauhid ini. Kemudian yang ketiga, di dalam kitab ini penulis juga membantah dalil-dalil orang-orang yang mengingkari tauhid. Tidak cuma beliau menjelaskan tentang tauhid dan syirik, tetapi beliau juga membantah syubhat-syubhat orang-orang yang mengingkari, menyelisihi masalah tauhid. Kemudian yang keempat, kitab tauhid ini Allah jadikan diterima di kalangan kaum muslimin di negara-negara yang ada sekarang. Kitab tauhid ini Allah jadikan kabul, diterima. Kalau Allah jadikan dia diterima, berarti menunjukkan kitab ini adalah kitab yang berbarokah. Sama dengan kitab Sahih Bukhari. Sampai sekarang Sahih Bukhari menjadi rujukan seluruh kaum muslimin. Itu menunjukkan bahwasanya kitab tersebut kitab yang berbarokah. Nah, kitab tauhid sampai sekarang itu terus dipelajari di kampus-kampus, di pondok-pondok pesantren, itu dipelajari, menunjukkan kitab ini berbarokah. Makanya kita memulai belajar tauhid dengan kitab ini. Kita mengharap bisa mendapatkan berkah dari belajar kitab tauhid ini. Kemudian yang keenam. Yang kelima, nasihat ulama untuk menghafalnya. Para ulama itu menasihati para penuntut ilmu untuk menghafal kitab at-tauhid ini. Karena isinya itu Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an, hadis, Al-Qur'an, hadis. Jadi enggak ada ruginya kita menghafal kitab at-tauhid ini. Kemudian yang keenam, bagusnya di dalam penyusunan bab. Jadi kitab ini dalam penyusunan babnya itu begitu bagus, tertata dengan sistematis, saling berhubungan antara bab dengan bab, dan pembahasannya itu begitu lengkap di dalam masalah tauhid ini. Kemudian yang ketujuh, perhatian ulama, keseriusan ulama dalam menjelaskan dan mensyarah kitab tauhid ini. Ulama itu sangat serius di dalam mensyarah dan mengajarkan kitab tauhid ini. Jadi kitab tauhid ini banyak sekali syarahnya. Yang di antum mungkin ada yang megang Al-Jadid. Ada juga syarahnya Qaulul Mufid. Ada juga syarahnya Al-Mukhtasar. Mukhtasar itu Syekh Fauzan ya kan? Ada juga syarahnya As-Sadid Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Ada juga syarah-syarah yang lain. Jadi banyak sekali ulama-ulama yang mensyarah kitab tauhid ini. Jadi sebuah kitab kalau banyak yang mensyarahnya, menunjukkan kitab ini kitab yang penting. Contohnya apa? Contohnya hadis Arba'in Nawawi. 42 hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Itu banyak sekali, sampai sekarang sudah berapa puluh syarah para ulama. Begitu juga kitab Umdatul Ahkam, ada kitab Bulughul Maram, dan kitab-kitab yang lain. Ketika sebuah kitab banyak ulama yang mensyarahnya, menunjukkan kitab ini kitab yang penting. Jelas ya? Kemudian yang kedelapan, karena isinya adalah dalil Al-Qur'an dan hadis. Jadi kita belajar kitab tauhid karena isinya Al-Qur'an hadis, Al-Qur'an hadis, Al-Qur'an hadis gitu. Dan itulah yang disebut dengan ilmu. Imam Ibnu Qayyim mengatakan al-ilmu ma qala Allah qala Rasul qala sahabat. Ilmu adalah apa yang diucapkan oleh Allah dan apa yang diucapkan oleh Rasul dan apa yang diucapkan oleh para sahabat. Itulah ilmu. Kemudian yang ke sembilan, bahasanya mudah. Mudah bahasanya nih. Coba antum baca bahasanya. Bahasa Arab lebih. Nggak bahasa Indonesia ya. Mudah semua ya lah. Antum kalau bisa bahasa Arab, antum baca kitabnya Syekh Muhammad Abdul Wahab yang ini, kitab tauhid, mudah sekali bahasanya. Semudah-mudahnya jauh ya. Dan sudah belajar bahasa Arab ya payah jadi. Ya, itu terbukti bagi orang yang belajar bahasa Arab yang sudah bisa baca kitab gitu ya, mudah sekali memahaminya. Agak susah itu ketika membahas tentang sisi pendalilan. Nah, itu agak susah. Karena itu butuh ilmu usul fikih namanya. Itu butuh ilmu usul fikih, bagaimana sisi pendalilan antara ayat hadis dengan bab yang dibawakan oleh penulis. Tapi untuk memahami ucapan-ucapan di sini mudah. Bahasa beliau mudah. Jadi, kebanyakan ulama-ulama kontemporer itu tentang melorot polem. Kebanyakan ulama-ulama kontemporer bahasa yang mereka gunakan itu mudah. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, Syekh Fauzan, Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Muhsin, Syekh Sulaiman Ruhaili, Syekh Ibrahim Ruhaili, ulama-ulama kontemporer yang kita hidup sekarang, kebanyakan bahasa mereka itu mudah. Adapun ulama-ulama terdahulu, mereka sengaja susah-susah bikin bahasa gitu. Karena di situ tingkat tingginya. Jadi semakin susah semakin bagus, bikin syair susah-susah gitu. Hanya dia sendiri yang paham. Ah, itu mantap. Di zaman dahulu. Jadi bikin syair berbalik-balik gitu kan. Enggak ada yang paham kecuali dia sendiri. Ah, itu mantap sudah. Karya paling ilmiah. Tapi sekarang enggak. Sekarang itu dipermudah bahasanya. Antum kalau baca misalnya tulisannya Syekhul Utsaimin Ibnu Taimiyah. Antum kalau baca bukunya itu ya pusing 10 keliling antum. Karena yang bahasanya jelaskan gitu kan. Ini misalnya kalau pernah belajar mutada khobar gitu kan, satu halaman dia jemputkan mutada di sini. Sampai ke bawah, oh di ujung halaman baru ketemu khobarnya. Itu kalau sedang-sedang itu ya pusing 10 keliling. Nanti dia jelaskan di sini. Dia habis jelaskan ikan. Dia habis jelaskan Allah itu menciptakan segala sesuatu, misalnya kan. Selasat Allah, tujuannya itu untuk menjelaskan Allah pencipta segala sesuatu. Kemudian disebutkan itu ada lepas ikan. Nah, ikan tuh begini, tinggal di air gini-gini, jenis ikan tuh begini-gini. Baru kembali lagi Allah menciptakan segala sesuatu. Panjang udah berpuluh-puluh halaman, balik lagi dia ke belakang. Nah, stres bacanya kalau enggak paham. Makanya ulama kita mengatakan enggak boleh baca bukunya Ibnu Taimiyah kecuali dia penyelam ulung. Gawas itu penyelam ulung. Orang kalau menyelam di laut yang ulung-ulung, ah itu dia baru boleh baca buku beliau. Kalau enggak, sesat, salah paham nantinya. Karena bahasanya susah. Kenapa bahasanya dipersusah? Karena yang dibantah itu orang-orang filsafat. Yang bahasa mereka itu intelek. Nanti kalau Syekhul Islam bahas, pakai bahasanya bahasa yang mudah, dibilang mereka ini anak TK mau bantah anak kuliah. Orang filsafat bahasa tinggi-tinggi. Ketika dibantah dengan bahasa kamu mau kemana, anakmu ada berapa, itu kan bahasa-bahasa yang baku, kan mudah-mudah diolok sama mereka. Ini anak TK mau membantah anak kuliah, makanya dibikin bahasa yang juga selevel dengan mereka. Begitu juga dengan muridnya Ibnul Qayyim, bahasanya susah. Kalau antum, nanti kalau antum tahu bahasa Arab, antum terjun ke dalam buku Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah, bantu merasakan bagaimana tingginya bahasa mereka. Adapun ulama-ulama sekarang, bahasa mereka itu sangat mudah. Kemudian kita teruskan yang ke-10, rekomendasi dari para ulama bahwasanya kita bertauhid ini akidahnya sahih. Nah, ini penting. Itu bahasa ulama namanya tazkiyah. Tazkiyah. Jadi ada kitab-kitab yang memang direkomendasikan di tazkiyah. Kita butuh hal ini. Karena kita orang awam. Kita tidak mengetahui. Makanya kita butuh orang-orang yang memang mengetahui untuk mentazkiyah. Merekomendasi buku ini bagus dibaca. Buku ini enggak boleh. Buku ini bagus. Itu kerjaannya para ulama. Bahkan Syekh Mashhur Hasan Salman beliau mengumpulkan kitab-kitab yang ditahzir oleh para ulama yang enggak boleh kita baca. Itu mungkin berapa ratus kitab atau mungkin sampai ribuan, lupa ana. Enggak pernah baca di maktabah kitab-kitab yang ditahzir oleh ulama enggak boleh dibaca. Penulisnya Syekh Mashhur Hasan Salman, beliau murid Syalbani dan beliau seorang muhakkik, seorang pentahkik. Kalau ulama sudah disebut seorang pentahkik, dia sudah terjun ke dalam ribuan kitab para ulama. Itu namanya muhakkik, pentahkik. Ini sedikit ulama-ulama pentahkik itu, sedikit mereka. Apa kerjaan mereka? Kerjaan mereka itu meneliti. Misalnya kitab orang terdahulu, diteliti. Lafadznya ini benar enggak? Oh ini salah, dikasih catatan kaki. Disebutkan ini hadisnya, riwayatnya di mana? Sahih enggak? Dhaif enggak? Itu kerjaannya ulama-ulama yang muhakkik. Makanya buku ini ditahkik oleh, ada kan? Buku ini ditahkik oleh, itu kerjaannya muhakkik. Muhakkik itu bayarnya mahal, kadang 1 M. Jadi buku-buku yang memang ditahkik biasanya dari Saudi, itu membayar muhakkik itu biasa 1 M. karena dia harus keliling dunia kadang-kadang. Adapun buku-buku sebagian penerbit, ini bocoran ya, dari Mesir biasanya itu apa, nukil ngambil-ngambil aja gitu, nggak bayar pentahkik. Buku-buku dari Mesir biasanya seperti itu. Tapi kalau dari Saudi itu bayar muhakkik. Orang yang mentahkik itu dibayar. Tahkik itu memastikan lafaz ini benar enggak gitu, atau ada perubahan. Nah, itu tugasnya muhakkik. Kemudian yang ke-11. Karena kitab ini memberikan perhatian yang sangat besar kepada masalah tauhid uluhiyah. Kitab ini memberikan perhatian yang sangat besar kepada tauhid uluhiyah. Tapi beliau juga menyebutkan masalah rububiyah dan asma wa sifat. Beliau juga menyebutkan masalah itu, tapi perhatian yang sangat besar masalah tauhid uluhiyah. Kemudian yang terakhir, karena penulis di dalam menulis kitab ini mencontoh ulama salaf, yaitu Imam Bukhari. Penulis di dalam menulis kitab tauhid ini, beliau mencontoh ulama salaf yaitu Imam Bukhari. Imam Bukhari itu modelnya bab disebutkan judulnya, bukan dalilnya, sebutkan judulnya, sebutkan dalilnya, sebutkan judulnya, sebutkan dalilnya. Nah, judul yang diambil oleh Imam Bukhari itu adalah hasil istimbat. Hasil istimbat mengambil hukum dari dalil yang ada. Jadi ulama kita mengatakan fikihnya Imam Bukhari, ilmunya Imam Bukhari adalah di judul-judulnya itu. Contohnya yang sering kita dengar, babu qaulul ilmi qabla babul ilmi qabla al-qauli wal amali, bab al-ilmu sebelum berkata dan beramal. Kemudian dibawakan dalilnya, fa'lam annahu la ilaha illallah astaghfir li dhanbi. Nah, ilmu Imam Bukhari mana? Di judul itu, nama judulnya itu ilmu, ilmunya Imam Bukhari. Kenapa? Karena judul itu diambil dari istimbab pemahaman beliau tentang dalil. Jelas ya? Paham enggak? Jadi Imam Bukhari itu sebutkan judul, judul itu adalah pemahaman beliau tentang dalil yang beliau bawakan. Nah, kitab tauhid juga begitu. Judul yang dibawakan penulis adalah pemahaman beliau tentang dalil yang dibawakan. Bab sihir, dalilnya enggak ada ucapan apapun. Ya. Jadi ilmunya itu disihir di situ. Kemudian disebutkanlah dalil-dalil yang menyebutkan tentang sihir tersebut. Nah. Habis ke belum? Belum ya? Belum kan? Masih 5 menit. Nah, kita teruskan. Poin yang keempat. Yang keempat ya. Nah, poin yang keempat. Buku yang beliau tulis ini tidak ada kata pengantar, kalau kita bilang. Nggak ada kata pengantar. Kata pengantar itu bahasa Arabnya mukaddimah. Nggak ada mukaddimah. Ya enggak? Biasanya penulis buku kan, saya menulis buku ini karena begini, begini, begini, begini. Cara saya menulis begini, begini, begini, begini. Tujuannya adalah begini, begini. Itu namanya kata pengantar. Nah, di dalam kita memahami sebuah buku, misalnya kalau kita beli buku ya, sebelum kita simpan di rak buku, paling minimal kita baca satu kata pengantar. Kata pengantar dari penulis. Nanti kan kata pengantar ada kata pengantar dari penulis atau dari ulama-ulama lain. Minimal itu kita baca kata pengantarnya. Kalau bahasa Arab itu mukaddimah namanya. Karena di mukaddimah itu penulis akan menjelaskan kenapa beliau menulis, metodenya, apa isinya secara umum, tujuannya apa gitu di dalam kata pengantar. Yang kedua, minimal yang harus kita baca daftar isi. Itu minimal kita dalam beli buku. Dahlah buku kita latih sampulnya pun belum dibuka. Tuan apa? Nakuti orang lah, orang datangnya takut. Kadang-kadang beli buku sampulnya pun belum dibuka. Jadi kalau kita beli buku, sebelum kita simpan di rak, Buka dulu kata pengantarnya, kemudian lihat daftar isinya. Daftar isi kan ada gambaran secara global tentang isi kitab tersebut. Ah, sudah tahu. Simpan. Nanti kalau kita suatu saat membutuhkan, oh ini pembahasannya ada di sini, ya. Jadi jangan ada niat untuk nakutik tamu. Nah, di dalam kitab tauhid ini penulis tidak menyebutkan mukaddimah. Kata pengantar itu enggak ada dari penulis. Kitab tauhid bab katanya langsung. Ya, alasannya kenapa? Ada 4 alasan. 1, alasan pertama, di sebagian cetakan buku ini ada yang hilang. Yaitu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbilalamin, wassalatu wassalam wa ala rasulillah, gitu. Ada bismillah, ada hamdalah, ada selawat atas nabi. Itu sebagian cetakan. Jadi ulama mengatakan ini adalah pembukaan, kata pengantar dari penulis. Tapi di sebagian cetakan itu hilang dia. Itu alasan pertama, berarti beliau itu menulis kata pengantar, yaitu bismillah, kemudian selawat atas, pujian atas Allah, kemudian selawat atas nabi. Yang kedua, penulis tidak menyebutkan kata pengantar, mencukupkan dengan judul bukunya. Judul bukunya itu adalah Kitab Tauhid, ya enggak? Itu sudah mewakili kata pengantar juga. Antum, kalau antum bilang masjid, perlu enggak antum jelaskan? Masjid begini, begini, begini. Enggak perlu kan? Antum udah paham, masjid itu begini, begini, begini, fungsinya masjid gini, gini, ya enggak? Enggak perlu antum paham, enggak perlu antum jelaskan. Orang sudah paham, masjid itu ini, gitu. Sama dengan Kitab Tauhid, orang itu paham. Kitab Tauhid ya pasti bahas pengertian Kitab Tauhid, nanti apa itu tauhid, apa lawannya tauhid, apa perkara-perkara yang bisa menghilangkan tauhid. Jadi misalnya semua pembahasan akan dibahas yang berkaitan dengan tauhid. Itu alasan yang kedua. Habis ya? Udahlah antum azan dulu, nanti kita lanjutkan setelah azan. Kemudian kita teruskan. Jadi tadi alasan kedua, kenapa penulis tidak menyebutkan kata pengantar atau mukaddimah, beliau mencukupkan dengan judul kitabnya yaitu Kitab Tauhid. Karena Kitab Tauhid orang sudah paham, pasti ingin menjelaskan tentang tauhid. Apa yang akan dijelaskan? Ya akan dijelaskan itu hukum-hukumnya, kemudian pengertian-pengertian, lalu syarat-syarat, keutamaan dari tauhid, kemudian dalil-dalil, kemudian mana yang pokok dan mana yang cabang dari tauhid. Kemudian buah-buahnya, kemudian apa yang bisa menguatkan tauhid dan apa yang bisa melemahkannya. Jadi yang berhubungan dengan tauhid. Oleh karena itu beliau tidak menyebutkan kata pengantar. Alasan yang ketiga, kenapa beliau tidak menulis kata pengantar? Karena mengikuti Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari tidak menulis kata pengantar. Tujuannya apa Imam Bukhari? Imam Bukhari tujuannya itu untuk mengaitkan manusia dengan dalil. Jadi ucapan judul langsung dalil, judul dalil, judul dalil. Tujuannya untuk mengaitkan manusia dengan dalil, agar manusia itu dekat dengan dalil gitu. Agar manusia itu ikutnya dalil, bukan ikut ucapan manusia. Jelas ya? Penulis ingin mendidik kita, kita harus hidup dengan dalil. Makanya ucapan yang sering diulangi oleh Imam Al-Albani, naduru haisudara, kita berputar kemana dalil itu berputar. Kita bergerak sesuai dengan dalil. Kita diam sesuai dengan dalil. Kita berucap dengan dalil. Kita berbuat dengan dalil. Jadi kita hidup itu harus dengan dalil. Oleh karena itu beliau itu tidak menyebutkan apa-apa. Dalil saja disebutkan oleh penulis. Jelas ya? Kemudian yang terakhir, yang keempat kata ulama, 6 bab yang pertama itulah mukaddimah. 6 bab yang pertama itulah mukaddimah, sama dengan mukaddimah. Karena 6 bab pertama itu beliau menjelaskan wajibnya tauhid. Kemudian beliau jelaskan tahqiq mewujudkan tauhid. Lalu beliau jelaskan keutamaan dari tauhid itu apa. Kemudian beliau jelaskan berdakwah kepada tauhid. Lalu beliau jelaskan tafsir dari tauhid. Itu sudah seperti mukaddimah. Jadi sudah menjelaskan apa itu yang berhubungan dengan tauhid. Tauhid itu apa, keutamaannya itu apa, kemudian kewajiban kita apa yang bisa melawan dari tauhid yaitu syirik. Kemudian penjelasan tentang tauhid itu sudah dijelaskan dalam 6 bab awal kitab tauhid ini. Jelas ya? Itu penjelasan ulama kita kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak menulis mukaddimah atau kata pengantar. Kemudian poin yang terakhir kitab tauhid ini secara global dia kan enggak menyebutkannya, kan ada sekitar 67 bab. Tapi kalau dia mau dibagi secara global, poin-poin besarnya itu ada 10. Kalau mau dibagi dari 67 bab itu, poin-poin besarnya ada 10. Begini cara kita belajar. Jadi kita kalau belajar sesuatu, usahakan kita tuh punya gambaran umum. Punya tasawur, gambaran secara umum apa sih yang akan kita pelajari. Bahasa Arab itu apa sih? Fikih itu apa sih? Kita punya gambaran secara umum gitu. Agar kita mudah memahaminya. Jelas ya? Nah, gambaran secara umum kitab tauhid yang ada 67 bab itu dibagi menjadi 10 pembahasan. Jelas? 1 mukaddimah. Pengantar. Mukaddimah itu pengantar. Pembahasan yang kedua tafsir tauhid. Antum melihat nanti tafsir tauhid itu bab nomor berapa. Biasa ini cuma mengelompokkan gitu biar lebih mudah kita punya gambaran umum. Tafsir tauhid yang akan beliau jelaskan. Yang ketiga, pembahasan tentang batilnya ibadah kepada selain Allah. Batilnya, rusaknya ibadah yang ditujukan untuk selain Allah. Itu pembahasannya. Kemudian pembahasan yang keempat, sebab kufurnya anak Adam. Sebab kufurnya anak Adam. Kemudian pembahasan yang kelima, membatalkan hujjah atau dalil orang-orang yang mengatakan umat ini tidak mungkin terjatuh ke dalam syirik. Ini pernah kita singgung dalam Qawaidul Arba. Pembahasan yang kelima, membatalkan alasan atau dalil orang yang mengatakan umat ini enggak mungkin terjatuh ke dalam kesyirikan. Paham? Akan dibantah oleh penulis. Kemudian pembahasan yang keenam, a'malu syaitan, amal-amal syaitan, perbuatan-perbuatan syaitan. Maksudnya perbuatan yang kita lakukan itu termasuk perbuatan syaitan kalau kita melakukannya. Jelas ya? Kemudian pembahasan yang ketujuh, amal qulub, amal-amal hati, amal-amal hati. Kemudian pembahasan yang kedelapan, asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian yang kesembilan, al-manahi al-lafziyah wasyirkiyah, lafad-lafad yang dilarang dan yang syirik. Lafad, ucapan-ucapan yang dilarang dan yang syirik. Itu pembahasan yang ke-9. Mana lafad-lafad yang dilarang dan yang syirik. Kemudian pembahasan yang terakhir, penutup. Jadi secara global kita tauhid yang ada 67 bab itu kalau kita mau klasifikasikan, kita kelompokkan biar lebih mudah, secara umum, secara global pembahasannya ada 10 bab. Sudah habis ke waktu? Belum. Sudah habis. Sampai jam berapa? Sudah habis 20 detik lagi. Antum yang punya kitab tauhid banyak ya? Banyak ya? Kalau enggak ada yang sama penjelasan sama syarah, minimalnya itu matan. Redaksinya aja gitu. Itu minimal, karena yang kita bahas nanti adalah redaksi matan. Kalau ada tambahan penjelasan, itu tambahan bagi kita. Jelas ya, minimalnya kita punya redaksi matan. Tapi kalau banyak yang punya al-jadid, nanti sebagian anak ngambil penjelasan dari al-jadid. Atau antum yang punya qolum mufid, anak punya semua kitabnya di rumah. Jadi kita lihat antum kebanyakan itu punya kitab yang mana gitu. Jadi sebagian sarahnya. Hah? Pak Tamimi? Nanti ke jilid ya. Sama ke isi? Sama ke isi? Antum bandingkan nanti. Kalau sama isinya, kalau gak salah itu bukan Syekh Fauzan kan? Nanti ke jilid, jilid 1, jilid 2, jilid 3 kan? Kalau setahu ana sih kitab Syekh Fauzan. Cuma antum lihat nanti, kalau penulisnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, berarti sama. Sama aja gitu. Antum bisa pakai pakai itu juga. Jadi lebih nyaman gitu kan kalau sudah punya semua. Berarti itu isinya matan doang kayaknya itu. Yang tiga jilid dibagi tiga kayaknya matan aja. Jadi kita cukupkan bahasan kita. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita istiqomah bisa menyelesaikan sampai selesai. Dan gak perlulah kita sampai 5-6 tahun menyelesaikannya. Kita akan cari cara tercepat, termudah, dan bisa kita kuasai kitab Kitabut Tauhid ini. Enggak terlalu bertele-tele, tapi juga kita tidak menggampang-gampangkan. Jadi mohon maaf, mungkin tengah-tengah penjelasan ada kata-kata yang salah atau khilaf. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.